la yuradu bihi al yuradu bihi maqsudun nikah inna ma yuradu bihi al firaqu li tahlili zawjil awwal law anna al zawj al thani la yuslam taratu lam tarat alayhi lakin ra'a anna sadiqahu hadina ala farq ala firaqi ammi auladi ummi auladi fadhahaba ila ahliha fa qatabaha minhum wa aqadu kullu kullama rasmi zawji walamma zawaji kullama rasmi zawaji walamma jama'aha talaqaha walam ya'lam bidzalika ahadu fa hal tahillu lil awwali naqulu la tahillu ma anna nikaha bisuhudi Bishuhudin wa ridha wa kullu ma yabdamu bidhanika bi anna al-a'mala binniyati wa nikahu tani laysa nikahu rahbatan bal laysa nikaha rahbatin laysa nikaha rahbatin bal nikahu tahlil bal nikaha tahlil wa nabi sallallahu la'ana al-muhallilu al-muhallila wal-muhallala lahu. Contoh hilang dalam masalah pernikahan adalah ada seorang suami meninggal istrinya untuk cerai ketiga. Maka cerai ketiga telah terjadi, maka si perempuan tidak halal bagi si suami sampai si perempuan ini menikah dengan suami yang lain. Dan suami yang lain tersebut, suami yang kedua tersebut menyetujui istrinya. Padahal ternyata perempuan ini adalah ibu dari yang pertama. Akhirnya suami yang pertama merasa kehilangan dan sedih. Maka kalau dia berpikir mana yang lalu, apa yang akan dia lakukan? Maka dia berusaha di dalam hati, adhabu ila fadili, aku akan pergi kepada kawanku dan aku katakan kepada kawanku ini, ambillah ini, yaitu 10 ribu riyal, dan nikahilah istriku. Akan tetapi aku membuat perjanjian kepadamu kapan dengan satu saat. Jika engkau telah menyetujui istriku atau mantan istriku ini, tetapi Tuhan makan dalam kebiasaan istriku sehingga dia suci dari haid yang pertama setelah jima. Setelah itu percayakan patah bapak ala darika, maka suaminya sepakat untuk seperti itu. Bahal, maka apakah istri tadi halal untuk orang yang pertama dengan persendian semacam ini? Jadinya istri tersebut perempuan tersebut adalah halal untuk kembali kepada suami yang pertama. Kama asal ilaih, bagaimana yang diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in talaqaha, jika suami menceraikan istrinya, ai atsalisata, cerai yang ketiga, fala tahillu lahu, maka si perempuan itulah halal bagi suami yang pertama. Mimpa setelah itu cerai yang ketiga, hatta tangkiha, sehingga si perempuan menikah zaujan ghairahu dengan suami yang lain. Wa ta'ala dan terkenal firman Allah, hatta tangkiha zaujan. Fa'inah yaitu maka kalimat ini menunjukkan lambut dan haruslah ayatunan nikah-nikah tersebut adalah nikah yang sah, sehingga al-ma'kud alaiha, perempuan yang dinikahi itu menjadi istri, wal maqsud lahu, dan laki-laki yang menikahi itu jadi suami. Wa hadza la yaqulu, dan ini tidaklah sah ma'aniyah min tahlil, jika menikahnya itu cuma dengan niatan untuk menghalalkan perempuan ini kepada suaminya yang pertama. Li'annaha, karena ini adalah takhayulun, adalah khilah akal-akalan untuk menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Di tidaklah timbul dampak hukum dari nikah yang kedua. Kemudian yang kedua, contoh yang lain, bagaimana seandainya suami yang kedua itu tidak diberi perjanjian oleh suami yang pertama, akan tapi cuma dia melihat kawan itu sedih karena berpisah dengan ibu dari anak-anaknya. Maka ini cuma sepihak saja, tidak ada perjanjian kong kali kong antara suami pertama dengan lelaki yang kedua. Akhirnya lelaki yang kedua ini pergi menemui keluarga si perempuan, kemudian melamarnya, wa aqadu, dan mereka pun mengadakan sulam rasim izdawa, semua hal yang semua ketentuan pernikahan mereka mengadakan akad nikah dengan terpenuhi semua ketentuan-ketentuan pernikahan, ada saksi dan seterusnya. Walamma jama'aha, tatkala lelaki yang kedua ini telah menyetujui si perempuan, talaqaha bi-talaqiha. Walam ya'lam fi dzalika ahadun, dan ini tidaklah diketahui oleh siapapun, karena ini cuma niat si lelaki yang kedua, bainahu wa bainallah, ingin berbuat baik kepada kawannya. Fahal tahinu lil awal, maka apakah si perempuan berharap seandainya kembali kepada nikah kembali dengan suami yang pertama? Maka jawabannya adalah perempuan tersebut tidak halal. Ma'ana nikah pada pernikahannya itu pakai saksi dan ridho dan segala sesuatu yang yalzam, yang menjadi ketentuan lidalika, segala sesuatu yang harus ada dalam pernikahan. Kenapa tidak halal? Di antara amalah dunia. Dan nikah lelaki yang kedua bukanlah nikah karena keinginan menikah, namun nikah dalam rangka untuk membuat halal si perempuan, si perempuan ini kepada suami yang pertama. Dan Nabi SAW laknat muhallil, lelaki yang kedua yang berniat untuk menghalalkan, membuat halal si perempuan kepada suami yang pertama, wal muhallal lahu, dan suami yang pertama yang membuat transaksi dengan kawannya, membuat perjanjian dengan kawannya supaya bisa menghalalkan perempuan tersebut untuk dirinya. Dia kata Imam Ahmad Tirmidzi nasai dalam Sunan Kubra, dan ini dinilai sahih oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Niatnya. Oleh karena itu pembuat novel mengatakan, wah, Dan kalau Nabi Muhammad Taala, pak ini merasakan dunia sama atas sifat dan sifat. Sesungguhnya semua amal itu tentang dunia, bagaimana terdapat dalam hadis yang dibawakan oleh para rawi yang sifat. Abdul. Salat Zuhri, Salat Zuhri, hasil lahus, membaca kalimat pertama dengan kalimat kedua innamal a'mal dunia dengan wa innamal kulli syai'in ma nawa, maka bedanya berdasarkan penafsiran yang pertama sayakulul awalu wajadhi yasul fa'il, maka kalimat yang pertama itu maksudnya adalah membahas niat pelaku, sedangkan kalimat kedua maksudnya adalah membahas pahala pelaku, pahala yang didapatkan oleh pelaku atau buah dari niat ini dan dampak dari niat itu. Juga kita maknai innamal a'malu binniyat itu dengan kita terjemahkan maknanya adalah annal amala ala hasabin niyyah, segala amal itu menyesuaikan diri dengan niatnya. Maka berarti apa beda innamal a'malu binniyat dan innamal kulli imrin ma nawa? Innamal a'malu binniyat membahas masing-masing niat pelaku satu perbuatan, sedangkan kalimat yang kedua ini membahas pahala apa yang akan didapatkan, pahala apa yang akan didapatkan oleh pelaku orang yang melakukan satu perbuatan. Contohnya, faidan nawaitu at-taqarruba ila Allah fi salati, maka jika aku berniat untuk mendekatkan kepada Allah dengan salatku, maka aku mendapatkan kedekatan kepada Allah yang aku niatkan. Di antara itu itu iman awal karena berbeda praktek yang diniatkan. Kemudian penjelasan yang kedua untuk makna inna ma'amal dunia, maka inna ma'amal dunia dimaknai dengan la amala illa binniyat, dengan salah satu lafaznya. Inama a'mal binniyat diterjemahkan dimaknai dengan salah satu redaksi yang lain, la amala illa binniyat. Wa qala ba'dhu ulama, ini makna yang kedua, sebagian ulama yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan makna kalimat yang pertama adalah tidaklah mungkin terjadi satu perbuatan kecuali dengan niat. Wa ala hadza, maka berdasarkan penafsiran ini kita menutup pintu waswas bagi orang yang suka waswas. Jika ada orang yang terkena waswas mengatakan aku berwudu namun aku belum berniat untuk berwudu, maka kita katakan tidak mungkin. Laisa hunaka amal, tidak ada amal kecuali dengan niat, kecuali orang yang dipaksa atau tidur atau terlupa atau semacam itu. Adapun ayat malas taksun al-amal, ada seorang yang melakukan suatu amal dalam keadaan dia terjaga muhtarun, tidak dipaksa, lakunya pastilah dia telah berniat. Oleh karena itu salah seorang ulama yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di salah beliau untuk hadis niat, yang ini ada di salah untuk dalam salah beliau syarah hadis niat yang ada di Majmu' Fatawa. Lafalallahu amalan bila niat, seandainya Allah perintahkan kita untuk melakukan satu amal tanpa niat, lakana min taklifi ma la yutaq, tentu ini adalah beban di luar kemampuan kita. Tidak ada manusia yang mampu mengerjakannya. Disuruh melakukan satu amal tanpa niat apapun. Karena niat itu artinya keinginan, iroda. Niat itu artinya iroda. Maka orang yang sudah berdiri saja, maka dia punya iroda. Dia tidak punya iroda, orang gila, orang dipaksa, orang yang tidur. Wa alim datangkan penjelasan ini, maka makna kalimat yang pertama innama a'malu binniyat adalah binaan ala wakil amri, adalah kalimat berdasarkan membahas realita senyatanya. Wa laisa ala niyati shakhsi, dan bukan membahas niat ketiga, kalimat yang kedua, wa inna malikul iman ala, adalah kalimat berdiri sendiri yang terpisah dengan kalimat yang pertama. Begitu kalimat yang kedua itu menunjukkan di antara insan lahu manawahu min amalin, bahasanya manusia lahu baginya manawahu min amalin, amal yang dia niatkan, walahu manawahu min sawabin, dan baginya pahala yang dia niatkan. Maka jika seorang itu berniat misalnya sholat duhur, maka dia mendapatkan sholat duhur. Jika dia berniat sholat witir, maka dia mendapatkan sholat witir, wahal manjara, dan seterusnya. Fatakunus jumlah turunan, sehingga kesimpulannya kalimat pertama adalah fitbirwati, membahas realita bahwa semua orang beramal pasti punya niat selama dia dalam kondisi sadar dan tidak dipaksa. Sedangkan kalimat kedua fitbir adalah melihat mayaksud minal ibadah, minal ibadah, ibadah yang didapatkan oleh seseorang atau pahala yang didapatkan oleh seseorang, yakni laka bagimu mana waisa, apa yang kau niatkan. Kita penulis di sini menyampaikan dua penafsiran ulama tentang innamal a'malu binniyah. Ada penafsiran yang pertama, jadi penafsiran yang dipilih oleh banyak ulama, dipilih oleh Ibnu Rajab di Jami'ul Muhtikam. Rata-rata ulama pilih makna yang pertama. Jika juga bisa sholat al-Syaikh di Syarah beliau untuk Arba'in Nawawiyah, juga melemahkan penafsiran yang kedua dan menguatkan penafsiran yang pertama. Namun kalau Ibnu Taimiyah memilih memahami innamal a'malu binniyah dengan penafsiran yang kedua di bagian tempat di kitab beliau, ya sholihin kita apa inawiyah. Kalau di sini cuma nampaknya cuma memaparkan saja, tidak menunjukkan mana yang dipilih. Namun kita ya sholihin kita lain, ini sudah memakai mana yang kedua. Walaupun maka berdasarkan hal tersebut, lalu anak insan akan tidak. Seandainya seorang manusia datang ke masjid untuk sholat subuh, lalu dia masuk ikut sholat bersama manusia, dan belum terlintas di dalam hatinya kalau dia sudah sholat subuh apakah asal, akan tetapi dia setelah ikut berjamaah ala anha dan sholat dengan niat bahwa sholat ini adalah kewajiban di waktu ini ala dihana ala yang tiba kewajiban yang saat ini, maka apakah sah sholatnya apakah tidak? Nahul kami katakan mayoritas ulama mengatakan itu tidak sah di annahu lam yakun ta'yin, karena untuk sahnya niat harus ada ta'yin penegasan ini sholat sah. Lalu juga haruslah dalam sholat subuh, seorang subuh niat sholat subuh, dalam sholat asar, niat sholat asar, dan seterusnya. Akan tetapi sebagian ulama yaitu Ba'dul Hanabilah mengatakan yakni cukuplah seorang subuh niat menjalankan kewajiban di jam semacam ini. Wahada layak pada segala sahar lagi maltihi apa yang ada di dalam pendapat ini minat suhulah memberikan kemudahan alat tentu untuk banyak orang. Karena manusia kok seringkali yaribu anjalihi hilang dari hatinya at-ta'yin penegasan. Lagi yang melebih-lebih jika dia datang ke masjid dan imam sudah rukuk, maka anda jumpai orang tersebut yusri cepat-cepat min ajli karena ingin dapatkan rukuk dan dia lupa untuk ayin menegaskan tidak menentukan ini perlu atau salat akad, namun yang jelas dia cuma berniat untuk melaksanakan kewajiban sholat di waktu ini, di azan ini. Ini adalah azan zuhur. Dan ketika dia masuk, ketika dia takbiratul ihram, dia belum menegaskan dalam hatinya ini zuhur. Yang ini sekarang terjadi kata penulis ini ketika untuk makmum masuk. Pendapat yang dipilih oleh penulis ini cukup dengan seorang itu berniat fardhu waqti sah salat, melaksanakan kewajiban di jam saat ini, di azan saat ini, di azan zuhur, ya niatnya niat tanpa tanpa menegaskan sebelum takbiratul ihram kalau sudah zuhur. Wa inna lillahi aku biar digunakan dalam kesempatan ini alam waktu ini untuk menjelaskan maksud yang kita sebenarnya bencana cobaan yang dialami oleh banyak orang pada zaman ini dengan wabah untuk wabah. Wa inna mahuwa dan wabah itu dikarenakan kasratul faragh, banyaknya waktu kosong dan tidaknya wa adamul inshighal, dan tidak menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas dan tidak serius dalam berbuat. Maka anda juga ada seorang yang berwudu dan mengatakan aku belum berniat untuk berwudu. Ya tawaf dia berwudu dan dia mengatakan aku belum berkumur-kumur dengan sempurna, aku belum istighfar dengan sempurna. Dia mandi namun dia mengatakan aku belum berniat untuk menghilangkan hadas. Dia sholat namun mengatakan maka baru aku belum takbir, aku belum baca al-fatihah dan semacam itu. Berupa berbagai was-was yang sangat-sangat besar. Saya kalau membaca banyak dengan inola asal tidak ada pengaruh, tidak ada dampak untuk was-was ini. Lian nak ayat amalin, karena semua aman dari segala ada ilah niatnya sesuai dengan niat. Wujudkan dan disebutkan ada seorang yang datang ke Syekh Ali bin Aqib rahimahullah, salah seorang ahli fikih mazhab Imam Ahmad Al-Mu'tabar yang merupakan ulama Hanafiyah yang diakui keulamaannya. Faqala lahu, maka si penanya bertanya kepada Ibnu Aqib, sesungguhnya aku telah menenggelamkan diriku dalam sungai Dajlah, sungai Tigris di Irak, untuk menghilangkan junub. Suma kol, kemudian aku keluar, jadi aku apa? Nyilem, nyilem supaya seluruh badan terkena air dengan niat mandi junub. Setelah itu aku naik. Wa ana fi syakkin, dan aku ragu-ragu min dzalika, tentang hal tersebut. Pas paling tidak tadi mandiku. Faqala lahu Syekh Ibnu Aqil, maka Ibnu Aqil mengatakan ara alla tusalli. Aku berpendapat engkau tidak boleh sholat dengan mandi itu. Kenapa? Kata orang tersebut, karena Nabi mengatakan peina kewajiban itu hilang dari tiga orang. Orang yang tidur sampai bangun, anak kecil sampai dewasa, orang hilang sampai sadar. Dan aku tidaklah menyangka ada seorang yang junub lalu dia menenggelamkan diri dalam sungai Tigris kemudian mengatakan aku belum berniat untuk menghilangkan hadas, atau aku lupa mengatakan tentang hilangnya hadasku. Ini tidaklah mungkin terjadi kecuali majnun. Sehingga menurutku anda tidak banyak melakukan sholat. Kata Ibnu Aqil, ada orang abla risuqiya di hadha qadil. Ini SDN. SDN sebuah SDN di hadha qadil untuk orang ini. Ini diciptakan oleh Ibn Jauzi, kisah ini diciptakan oleh Ibn Jauzi di Tablis Iblis. Kitab Waswas. Buku yang paling lengkap untuk bahas waswas, termasuk yang paling lengkap bahas tentang masalah waswas adalah Tablis Iblis karya Ibn Jauzi. Demikian juga buku yang paling lengkap bahas tentang masalah suhra, juga suhra dan sebagainya adalah Tablis Iblis. Lebih dari kata di antara hal tersebut, sebagian orang terkena was-was dalam masalah cerai dengan istrinya. Fata jidu maka kau dapati ada orang yang seandainya dia membuka buku, dia kalau dia membacanya, kemudian timbullah khayalan bagi dirinya, bahasanya istriku sudah cerai. Istriku sudah tercerai,